Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'ad. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, kita lanjutkan kembali akhir dari kajian kita di syarah manzumah al-qawaid al-fiqhiyah. Kita sampai kepada kaidah ifadatu al-mufradi al-mudhafi al-umumu, yaitu faedah dari kalimat mufrad yang disandarkan, yaitu memiliki makna al-umum. Masih dalam pembahasan al-umum atau makna al-umum. Wa misluhu al-mufradu idh yudhafu, fafham hudita ar-rusda ma yudhafu. Dan makna yang serupa, yaitu memiliki makna umum, itu adalah mufrad yang disandarkan, mufrad yang diidhofahkan. Maka pahamilah, semoga Allah memberikan petunjuk. Ya'ni anna al-mufrad al-mudhaf ya'ummu umumal jam'i wa yastaghriku jami'al ma'na. Bahwa mufrad yang diidhofahkan itu memiliki makna umum sebagaimana umumnya al-jama', dan mencakup jami'al makna, mencakup semua makna yang ada. Qaulihi ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka nikmat di dalam ayat ini mufrad yang diidhofahkan kepada Rabbika, dan di ayat kedua nikmat disandarkan kepada Allah lafzul jalalah. Maka nikmat yang dimaksudkan di sini adalah memiliki makna al-umum, yaitu mencakup semua nikmat yang ada, apakah nikmat diniyah atau nikmat dunyawiyah. Demikian juga pada ayat selanjutnya, subhanalladzi asra bi 'abdihi, disebutkan di sini mufrad 'abd, disandarkan kepada Allah. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi, 'abd di sini mufrad dan diidhofahkan kepada setelahnya. Isyarah ila qiyamihi bi jami' wadhaifi al-'ubudiyyah, ya. 'Abd di sini memiliki makna yang umum, bahwa abad di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau itu menegakkan semua tugas-tugas ubudiyah. Ya, menunjukkan makna mencakup umum bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk ibadah. Baik, itu makna dari kaidah yang kita bahas, ifadatu al-mufrad al-mudhaf al-umum, bahwa mufrad yang disandarkan itu memiliki makna al-umum. Kaidah selanjutnya adalah tawafuru asy-syurut wa intifa' al-mawani'. Kaidah yang berikutnya adalah terpenuhinya semua syarat dan hilangnya dari semua penghalang. Hilangnya dari semua penghalang. Wala yatimmul hukmu hatta tastami' kullu syuruti wal mawani' tartafi'. Tidak akan sempurna satu hukum sampai terkumpul di dalamnya semua syarat dan hilang dari semua penghalang atau semua pencegah. Wahada aslun kabir wa qa'ida 'azimah yahsulu biha liman haqqaqaha naf'un 'azim. Satu usul yang besar dan kaidah yang agung, di mana orang yang merealisasikan menerapkan kaidah ini maka akan mendapatkan faedah yang besar. yantafihu lahu yanfatihu lahu babun min abwabi fahmin nusus al-mutlaqah allati talama kathura fiha al-ittirab wal-istibah. Akan terbukakan atasnya, ya, ketika memahami kaidah ini, pintu-pintu untuk memahami nas-nas yang mutlak, di mana kebanyakan, ya, didapatkan al-ittirab wal-istibah, ya, bahwa nas-nas yang mutlak tersebut secara zahirnya itu saling bertabrakan dan juga samar satu dengan yang lainnya. Maka itu semua akan dihilangkan dengan memahami kaidah ini, yaitu harus terpenuhinya semua syarat dan harus hilang semua penghalangnya. Wa ma'na hadzal aslu annal ahkama la tatimmu wa la yatarattabu 'alaiha muqtadaha wal hukmu al mu'allaqu biha hatta tatimma syurutuha wa tantafi mawani'uha. Makna dari kaidah ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an, bahwa hukum-hukum syariat tidak akan sempurna dan tidak akan ada keharusan dari hukum tersebut, tidak akan muncul keharusan dari hukum tersebut sampai kemudian hukum tersebut terpenuhi syarat-syaratnya dan dijauhkan dari penghalang-penghalangnya. Wa amma idza adimat asyurutu aw wujidat asyurutu walakin qama mani'un lam yatimma al-hukmu. Sedangkan dalam satu hukum yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya atau syarat-syaratnya terpenuhi namun masih ada penghalang, masih ada mani', maka hukum syar'i tersebut tidak sempurna. Walam yatarattab 'alaihi muqtadah, dan tidak ada keharusan dari hukum tersebut. Li'adami wujudis syarti au li wujudil mani', fafham hadza al-mawdhi'. Ya, dikarenakan adanya syarat atau adanya, ya, tidak adanya syarat atau adanya penghalang, sehingga kemudian hukum tersebut tidak berlaku. Wal numatsil li hadzal asl bimitsalin yustadallu bihi al-labib 'ala ma wara'ahu. Ya, contoh yang bisa diambil dari kaidah ini, naqul inna tauhid musmirun likulli khairin fid dunya wal akhirah. Contoh dari kaidah ini bahwa satu hukum syar'i tidak akan sempurna kecuali dengan terpenuhinya semua syarat dan hilangnya dari semua penghalang adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tauhid akan mendatangkan semua kebaikan dunia dan akhirat. Wa dafi' likulli syarrin fihima, dan akan menolak semua kejelekan baik di dunia maupun di akhirat. Walakin la tahsulu hadhihi al-umur illa biistima' syurutihi wa intifa' mawani'ihi. Namun perkara-perkara ini tidak akan didapatkan kecuali terpenuhinya semua syarat dan hilangnya dari semua penghalang. Fa'amma syurutuhu fahiyya ala al-qalbi wal-lisan wal-jawarih. Syarat daripada kalimat tauhid ada pada hati, lisan, dan anggota tubuh. Amma alladhi ala lisan fahiyya an-nutku bitauhid wa jami'u akwali al-khairi mutammimatun lahu. Syarat yang ada di dalam lisan sehingga tauhid tersebut membuahkan kebaikan dunia dan akhirat, syarat pada lisan harus mengucapkan kalimat tauhid tersebut, dan juga semua perkataan baik sebagai penyempurna daripada ucapan tauhid tersebut. Yang kedua, syarat pada hati, iqraruhu wa tasdiquhu wa mahabbatuhu li tauhid wa ahlihi wa bughdhuhu li syirki wa ahlihi wa ma'rifatul qalbi li ma'nahu wa yaqinihi bihi. Sedangkan syarat yang ada pada hati orang yang mengucapkan tauhid adalah iqraruhu, ya, membenarkan kalimat tauhid tersebut, wa tasdiquhu, ya, membenarkan atas tauhid tersebut, wa mahabbatuhu, dan juga mencintainya dan mencintai ahli tauhid, wa bughdhuhu li syirki wa ahlihi, demikian juga kesempurnaan daripada amalan hati, syarat hati orang yang bertauhid adalah membenci kesyirikan dan para pelakunya. Wa ma'rifatul qalbi li ma'nahu, dan juga hati memahami makna daripada tauhid tersebut. Wa yaqinuhu lahu, kemudian meyakini tauhid tersebut. Syarat yang ada pada jawarih, pada anggota tubuh orang yang bertauhid kepada Allah, inqiyaduha lil amali bitauhid wa a'maluhu adh-dhahira wal batina fa hadhihi syurutuhu, yaitu tunduknya anggota tubuh untuk mengamalkan keharusan daripada tauhid, baik itu amalan yang zahir maupun amalan yang batin, amalan yang nampak maupun yang tidak nampak. Inilah syarat-syarat dari tauhid. Apabila syarat ini terpenuhi, ya, maka yang harus dipenuhi yang kedua adalah intifa al-mawani', harus menghilangkan dari semua penghalang dari tauhid. Wa amma mawani'uhu wa mufsidatuhu fahiya diddu hadhihi syurut aw diddu ba'dihha wa jima'ul mawani' annaha imma syirkun wa imma bid'atun wa imma ma'siyah. Sedangkan penghalang dari tauhid, ya, yang merusak tauhid adalah lawan daripada syarat tiga yang disebutkan tadi, atau lawan dari sebagian yang ada dan dikumpulkan dalam, ya, satu makna, yaitu syirik, bid'ah, dan maksiat. Bahwa penghalang daripada tauhid adalah syirik, bid'ah, dan maksiat. Maka seorang akan mendapatkan buah daripada tauhid, keutamaan daripada tauhid, kebaikan di dunia dan di akhirat, ya, serta dijauhkan dari semua kejelekan dunia dan akhirat, itu dengan syarat memenuhi tiga syarat yang disebutkan tadi, dan juga menjauhkan dari semua penghalang tauhid, yaitu syirik, bid'ah, dan maksiat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, fasyirku naw'ani, syirkun akbar wa asghar. Syirkul akbar yamna'uhu wa yubtiluhu bil kulliyah. Syirik ada dua macam, ada yang besar, ada yang kecil. Dan syirik akbar itu yang membatalkan tauhid secara keseluruhan. Syirkul asghar wal bid'ah wa sa'irul ma'asi tangkusuhu bihasbiha wala tuziluhu bil kulliyah. Sedangkan syirik asghar, bid'ah, dan semua maksiat itu akan mengurangi kesempurnaan tauhid, namun tidak sampai menghilangkan tauhid secara keseluruhan. Inilah bedanya antara syirik akbar dan syirik asghar. Fa'idha fahimta, fahimta an-nusus allati fiha anna man ata bitauhid hasala lahu kada wa dafa'a anhu kada annahu laysa mujarradul qaul. Ya, hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan tauhid, barang siapa yang bertauhid maka mendapatkan demikian, barang siapa yang bertauhid maka dijauhkan dari perkara demikian, maka itu semuanya bukan sekedar sebagai ucapan saja, namun hakikatnya adalah memenuhi semua syarat-syarat yang ada dan menjauhkan dari semua penghalang yang ada. Baru kemudian faedah dari tauhid tersebut akan diraih. Kadzalika an-nusus allati fiha man qala kada aw amila kada. Innamal muradu bihi al-qawlu at-tam wal 'amalu at-tam. Wa huwa alladhi istama'at syurutuhu wa intafat mawani'uhu. Demikian juga nas-nas yang menyebutkan barang siapa beramal demikian maka mendapatkan demikian, ya. Barang siapa yang mengucapkan demikian akan mendapatkan demikian, maka maksud daripada nas-nas tersebut adalah yaitu dengan ucapan yang sempurna dan dengan amalan yang sempurna. Dikatakan sempurna adalah terpenuhi semua syaratnya dan dijauhkan dari semua rintangan-rintangannya. Wa min a'dhami syurutil a'mal kulliha al-ikhlasu wa kaunuha ala sunnah. Dan syarat-syarat amalan yang paling agung itu terkumpul dalam dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas dan yang kedua adalah ibadah atau amalan tersebut di atas sunnah. Inilah syarat sebuah amalan akan mendapatkan faedah dari apa yang diharapkan atau yang disebutkan di dalam nas-nas yang ada. Kadzalika al-wudhu la tatimmu illa bi istima'i syurutihi wa furudihi wa intifa' mawani'ihi wa hiya nawaqidhuhu. Demikian juga wudhu tidak akan sempurna kecuali dengan terpenuhinya syarat-syaratnya, fardu-fardunya, dan juga dijauhkan dari halangan-halangannya atau rintangan-rintangannya. Apa itu rintangan-rintangannya? Yaitu nawaqidhuhu, pembatal-pembatalnya. Jika itu terpenuhi maka dikatakan wudhu tersebut sempurna. As-salah la tatimmu hatta tujad arkanuha wa syurutuha wa tantafi mubtilatuha wa kada az-zakah wa siyam wal hajj wal umrah. Usairul a'mal la tatimmu illa biwujudi syarat wa intifa'il mawani'. Demikian juga salat tidak akan sempurna salat tersebut sampai terpenuhinya rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan dijauhkan dari semua pembatal salat. Dan semua amalan zakat, puasa, haji, umrah, ya, dan semua amalan tidak akan sempurna kecuali dengan terpenuhinya semua syarat dan dijauhkan dari semua rintangan-rintangannya. Wa kadzalikal mirats la yarithu illa syakhsun qama bihi syartul irtsi. Di dalam warisan seorang, ya, tidak akan mendapatkan warisan kecuali seorang yang terpenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan warisan atau sebab-sebab untuk mendapatkan warisan. Wantafa anhuma mana'ahu, dan dijauhkan dari, ya, penghalang dari warisan tersebut. Kadzalika an-nikah sa'iru al-'uqud laha syurutun wa mawani' qad fussilat fi kutubil ahkam. Demikian juga dalam pembahasan nikah dan semua akad yang ada, maka semuanya harus terpenuhi syarat dan dijauhkan dari penghalang-penghalangnya. Dan ini dijelaskan semuanya secara rinci dalam kitab-kitab hukum. Waliyakun hadzal aslu ala balika. Ya, agar kaidah ini selalu ada di benak kita. Ya, agar kaidah yang sedang kita bahas selalu ada dalam benak kita, yaitu terpenuhinya syarat dan dijauhkan dari halangan-halangannya. Wa hakimhu fi kulli daqiqin wa jalil. Kemudian dipraktikkan ke dalam semua perkara, baik itu perkara yang, ya, jeli maupun perkara yang besar, perkara yang kecil maupun yang besar. Falid du'a syurut wa mawani'. Ya, doa ada syarat, ada mani'nya. Mahabbah, khauf, raja, taubat, ada juga syarat dan ada juga mawani'nya. Wallahul musta'an 'alal qiyam bisyurutil a'mal wa daf'i mawani'iha. Dan Allah Subhanahu wa taala tempat untuk mohon pertolongan untuk mampu melaksanakan, menegakkan semua syarat-syarat dari amalan-amalan tersebut dan menjauhkan dari semua rintangan-rintangan dari amalan-amalan tersebut. Innahu ni'mal maula wa ni'ma an-nasir. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, kaidah selanjutnya, ma rutiba ala syai'in la yastahiqu illa bihi. ma rutiba ala syai'in la yastahiku illa bihi. Apa yang diharuskan atas sesuatu tidak akan bisa diambil kecuali ya dengan menyempurnakan keharusan tersebut. Wa man ata bima alaihi min amalin qad istahaqqa ma lahu 'alal 'amali. Barang siapa yang mengerjakan apa yang diwajibkan pada amalan tertentu, maka dia berhak untuk mendapatkan sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Wa hadhihi qa'idah syarifah kathiratul fawaid. Maknaha anna syai'a al-murattaba 'ala syai'in akhar la yastahiqu ma rutiba 'ala amalihi hatta yaf'ala kullahu. Kaidah yang mulia ini yang banyak faedahnya, maksudnya adalah bahwa sesuatu yang akan diganjar atau dibalas dengan sesuatu, satu amalan yang akan diberikan pahala dengan sesuatu, maka tidak akan mendapatkan pahala tersebut kecuali setelah mengerjakannya secara sempurna. Hatta yaf'alahu kullahu, sampai mengerjakan semuanya, baru kemudian mendapatkan balasan yang disebutkan di dalam ya di dalam nas-nas tersebut. Wa in fa'ala ba'dahu istahaqqa biqadrihi. Kalau seorang mengerjakan sebagiannya, maka dia mendapatkan bagian sesuai dengan kadar yang dia kerjakan. Wa yatakharraju 'ala hadha masail minha. Ya. Kemudian dikembangkan dari kaidah ini beberapa masalah, di antaranya adalah al-ijarah wal ju'alah la yastahiqu al-mu'ajjir al-ujrah walal maj'ul lahu al-ju'alata hatta yastawfiya al-musta'jirun naf'a wa hatta yaf'ala al-maj'ulu lahu al-amala. Contoh dari kaidah ini bahwa seorang tidak akan mendapatkan ya balasan dari sebuah amalan kecuali sudah melaksanakannya dalam perkara ijarah, ya, dalam perkara sebuah pekerjaan, ya, kerjakan ini maka balasanmu ini, ya. Wal ju'alah, ya, ju'alah adalah hadiah atau imbalan atas amalan tertentu, ya, imbalan atas pekerjaan tertentu. Ya, barang siapa yang bisa mendapatkan barangku yang hilang, maka saya beri sekian misalnya. Itu namanya ju'alah, imbalan. Sedangkan ijarah itu kesepakatan, ya. Jahitkan baju saya, maka saya beri upah 100 ribu misalnya. Itu al-ijarah. Maka la yastahiqu al-mu'ajir al-ujrah, ya. Orang yang menerima pekerjaan tersebut tidak akan mendapatkan ya imbalannya. Walal maj'ul lahu ju'alata, ya, dan juga orang yang diberi tugas untuk mencari sesuatu yang hilang tadi tidak akan mendapatkan balasannya hatta yastawfiya, sampai kemudian mengerjakan secara sempurna. Hatta yastawfiya al-musta'jirun naf'a, sampai ya orang yang bersepakat di dalam pekerjaan tersebut mendapatkan manfaat dari yang disepakati, seperti menjahit baju tadi, dan baju sudah dijahit secara sempurna, sudah disetrika, sudah rapi, jadi kemudian diserahkan, baru kemudian mendapatkan balasan dari pekerjaan tersebut. Wa hatta yaf'al al-maj'ul lahu al-amal, demikian juga ya orang yang akan diberi imbalan kalau mendapatkan sesuatu tersebut, ketika sudah mendapatkan dan diserahkan kepada yang punya, maka kemudian berhak untuk mendapatkan imbalan tersebut. Kadzalika sa'iru asyurut allati fil bai' wan nikah wa nahwihima la yastahiqu al-mu'awidu al-'iwadha hatta yafiya jami' syurutihi. Demikian juga pada semua syarat ya yang ada dalam jual beli, yang ada dalam nikah, ya, wa nahwihima dan yang semisalnya, maka seorang tidak akan mendapatkan haknya sampai dia memenuhi kewajibannya. Ya, tidak akan mendapatkan balasan ya atau upah tersebut kecuali sudah melaksanakan pekerjaan tersebut dengan sempurna. Wa mimma yadkhulu fi hadhihi al-qa'idah jami'ul ibadat. Masuk ke dalam kaidah ini semua bentuk ibadah. Semua bentuk ibadah. Wa huwa anal 'amil la yastahiqu ma rutiba 'alayha min ath-thawabil kamil hatta yaf'alaha kamilatan. Seorang yang beramal, seorang yang beribadah tidak akan mendapatkan pahala, ganjaran dari ibadah tersebut secara sempurna sampai dia melakukan amalan dan ibadah tersebut secara sempurna. Sesuai dengan keharusannya. Wa in fa'ala al-ibadata wa lam yakmulha wa lam yukammilha istahaqqa min ath-thawabi biqadri ma fa'ala. Jika seorang mengerjakan ibadah namun belum menyempurnakannya, maka dia mendapatkan pahala sesuai dengan kadar yang dia kerjakan. Sesuai dengan amalan yang telah dia kerjakan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an. Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala beliau menambahkan di sini, "Idza tafaqa sahibul 'amal wal 'amil 'ala ujratin fi muddah mahdudah wa qabla qida'i al muddah rafada al 'amil al 'amala wa talaba haqqahu fa hal yu'ta?" Ya. Seorang yang sudah bersepakat antara pemilik pekerjaan dan orang yang akan mengerjakannya atas upah tertentu dalam waktu tertentu. Dan ternyata sebelum selesai waktunya, sebelum selesai pekerjaannya, ternyata si pekerja tersebut mengundurkan diri. Apakah berhak dia untuk mendapatkan upah tersebut? Apakah diberikan upahnya? Jawabannya ikhwanana wa akhwati fillah, la yu'tahu. Secara hukum asalnya bahwa orang tersebut tidak diberi upah. Orang tersebut tidak diberi upah. Kenapa? Belum mengerjakan secara sempurna. Li'annahu idza stu'jira 'ala 'amalin lazimahu ikmaluhu. Karena seorang ketika sudah bersepakat dalam satu pekerjaan, maka wajib untuk disempurnakan. Fa in lam yukmil fala ujrata lahu. Jika tidak menyempurnakan, maka dia tidak mendapatkan imbalan dari pekerjaan tersebut. Illa, dikecualikan ikhwanana, yaitu idza kana hunaka udhrun qahir la taqata lil 'amil bihi. Kecuali satu keadaan, yaitu pekerja tersebut tidak mampu, dia memiliki udhur yang memaksa, udhur yang mengharuskannya untuk berhenti. La taqata lil 'amil, tidak ada kekuatan untuk melanjutkan. Fahina idin, kalau seperti ini, ada udhur yang demikian, yu'ta minal ujrati biqadri ma amila, maka diberikan upah sesuai dengan pekerjaan yang sudah dia kerjakan. Tapi ini disyaratkan bahwa orang tersebut mengundurkan diri karena sesuatu yang mendesak. Ya, tapi kalau tanpa alasan, tanpa sebab, dan dia mampu untuk meneruskan tapi berhenti, maka orang tersebut tidak berhak untuk mendapatkan imbalan. Kaidah selanjutnya, in ajaza an ba'dil ma'muri bihi wa qadira 'ala baqihi. Jika seseorang tidak mampu mengerjakan sebagian dari amalan dan mampu mengerjakan sebagiannya, bagaimana kaidah dalam pembahasan ini? Yuf'alu al-ba'du minal ma'muri in syaqqa fi'lu sa'iril ma'muri. Dikerjakan sebagian yang mampu untuk dikerjakan apabila tidak mampu mengerjakan semua yang harus dikerjakan. Ini kaidah mandhumah yang ke-38. Idza umira al-'abdu bi amrin wajibin aw mustahabbin fa imma an yaqdir 'alaihi kullahu wa imma an ya'jiz 'anhu kullahu wa imma an yaqdir 'ala ba'dhihi wa ya'jiz 'an ba'dhihi. Seorang tatkala diperintahkan perkara yang wajib atau yang sunnah, terkadang mampu mengerjakan semuanya, terkadang tidak mampu mengerjakan secara keseluruhan, dan terkadang mampu mengerjakan sebagian dan tidak mampu pada sebagiannya. Fa in qadira alaihi kullahu fa'alahu kullahu. Jika mampu mengerjakan semuanya, maka kerjakanlah semuanya. Wa in ajaza anhu kullahu saqata anhu fi'luhu kulluhu. Jika seorang ya tidak mampu pada sebagian, maka tidak berkewajiban untuk melaksanakan semuanya. Wa amma thawabuhu wa ajruhu fa in kana lahu niyyatun jazimatun annahu law qadara alaihi la fa'alahu fa ajruhu ala qadri niyyatihi. Sedangkan pahalanya atau balasannya, jika ternyata orang yang hanya mampu mengerjakan sebagian tersebut memiliki niatan yang kuat, ya, memiliki niatan yang kuat, kalau dia suatu saat mampu maka akan mengerjakannya, maka akan diberikan balasan atau diberikan pahala sesuai dengan ya niatannya. Wa in lam yakun lahu niyyatun lam yakun lahu syai. Tetapi kalau orang tersebut tidak punya niat untuk menyempurnakan dari yang tidak dikerjakan tadi, tidak ada niatnya, maka dia pun tidak mendapatkan pahala sama sekali. Ya. Di sini terlihat jelas ikhwani wa akhwati fillah keutamaan daripada niat. Seorang yang belum mampu mengerjakan tapi niat kuat untuk bisa mengerjakan, maka dia dapat pahala walaupun belum mengerjakannya. Ya, seorang yang pengen puasa ya dengan sungguh-sungguh ternyata belum mampu untuk puasa karena ada rintangan halangan, ada sebab ya, safar mungkin sakit dan yang lainnya. Maka dia mendapatkan pahala dari niatan tersebut walaupun belum mengerjakannya. Maka sama dengan kaidah yang sedang kita bahas, seorang yang mampu mengerjakan sebagian ketika dia berniat untuk mengerjakan tersisanya walaupun belum bisa mengerjakan, maka mendapatkan pahala. Tapi kalau tidak ada niatnya, ya dia hanya sekedar mendapatkan pahala dari apa yang dia kerjakan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Wa in ajaza an ba'dil ma'muri bihi wa qadira ala baqihi fa'ala ma yaqdir alaihi minhu wa saqata anhu ma lam yaqdir alaihi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Dalil dari permasalahan ini ikhwani wa akhwati fillah adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bi amrin. Jika aku perintahkan kepada kalian dengan satu perintah, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Mislu an yakuna indahu ma'un qalilun la yakfi li taharatihi fa innahu yasta'miluhu fi ma yakfi wa yatayammamu 'anil baqi. Ya. Praktik daripada kaidah ini dan juga hadis yang disebutkan tadi, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Contohnya adalah seorang yang memiliki air sedikit tidak cukup untuk berwudu. Maka bagaimana berwudunya? Maka berwudu dengan cara menggunakan air sampai habis sedapatnya, sampai di mana? Setelah itu kemudian dilanjutkan dengan tayamum. Ya. Fattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Tidak kemudian airnya ditinggalkan kemudian tayamum, tidak, tetapi apa yang ada dari sisi yang didahulukan yaitu air dibandingkan dengan tayamum, maka itu digunakan, dan sisanya kalau tidak tercukupi maka kemudian bertayamum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, selanjutnya, wa in ajaza an ghusli ba'di a'dha'ihi li'afatin ghasala ma yaqdiru alaihi minha. Seorang yang tidak mampu membasuh semua anggota wudunya karena afah, karena satu penyakit, satu halangan, ghasala ma yaqdiru alaihi minha, maka yang dibasuh adalah yang mampu untuk dibasuh. Ya, misalnya tangan terluka misalnya, maka yang tidak terluka itu yang dibasuh. Yang tidak boleh kena air akan menghambat kesembuhan dan yang lainnya itu tidak dibasuh. Ya, kalau bisa diusap ya diusap. Ya, kalau itu tidak berpengaruh kepada ya luka tersebut atau perban tersebut. Wasaqata ma ajaza anhu, kemudian yang tidak mampu untuk dibasuh itu ya tidak diwajibkan, saqat ya. Tidak menjadi keharusan. diangkat oleh syariat, dimaafkan oleh syariat. Wa in ajaza an salati qa'iman shalla qa'idan, tidak mampu salat berdiri maka salatnya duduk. Fa in ajaza shalla muttaji'an, tidak mampu duduk maka salat dengan ya dengan terlentang. Wa in qadira an yusalli ba'd salatihi qa'iman wa ajaza 'anil qiyam fi ba'dha qama fi ma yaqdir 'alaihi wa saqata ma ajaza anhu. Seorang yang mampu untuk sholat dengan cara berdiri dan tidak mampu di selanjutnya, maka sholat dengan berdiri dan kemudian selanjutnya ketika sudah tidak mampu kemudian sholat dalam keadaan duduk dan tidak berkewajiban untuk ya berdiri karena memang tidak mampu ya ini. Jadi kalau seorang sakit tapi masih ada kemampuan sehingga masih mampu berdiri, mungkin satu rakaat berdiri ya, baru rakaat keduanya duduk misalnya ya, atau masih mampu ternyata tiga rakaat pengen sempurna, ternyata sampai di tiga rakaat kemudian tidak mampu lagi, sudah berat, bahaya akan jatuh, akan tersungkur misalnya, tidak mampu lagi atau bahaya untuk penyakitnya semakin memperlambat sembuhnya, maka kemudian duduk ya. Ketika duduk mampu ya, setelah duduk ternyata kemudian pusing ya, atau mau muntah-muntah sehingga harus terlentang, maka kemudian turun kemudian terlentang dan dilanjutkan sholatnya. Maka ini sesuai dengan kemampuannya. Ya, ini maksud daripada kaidah yang kita bahas ini ikhwani. Wa kadzalika fi zakatil fitri wa fi nafaqah liman tajibu nafaqatuhu yuqaddimu nafsahu tsummal aqrab fal aqrab. Ya. Demikian juga di dalam mengeluarkan zakat, ya, zakat fitr dan juga nafkah, maka didahulukan dari yang paling dekat, dari yang paling wajib dan kemudian dilanjutkan kepada orang-orang yang setelahnya. Wa af'alul haji yaf'alu ma yaqdir 'alaihi minha wa yastanibu fil baqi. Demikian juga dalam pelaksanaan manasik haji, amalan-amalan dalam haji, ya. Kalau mampu melaksanakan sebagian manasik yang ada maka dikerjakan, sisanya yang sudah tidak mampu maka kemudian diwakilkan ya, yastanibu yaitu mewakilkan kepada orang lain. Ya, mewakilkan kepada orang lain. Ya, mewakilkan kepada orang lain ketika sudah tidak mampu. Jadi bukan dari awal kemudian mewakilkan merasa ya kurang sehat, kurang ini, kemudian semua ya amalnya diwakilkan, tidak demikian. Apa yang tidak mampu itu yang diwakilkan. Seorang mampu tawaf misalnya harusnya 7 kali, baru 3 kali sudah tidak mampu, maka dilanjutkan. Diwakil kepada orang lain untuk sisa 4-nya sehingga sampai sempurna 7 misalnya. Sa'i demikian 7 kali, baru sekali sudah tidak mampu, diwakilkan pada orang lain. Ya. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an. Kadzalika maratibul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, awwaluha bil ya tsumma bil lisan tsumma bil qalbi. Demikian juga tingkatan-tingkatan di dalam mengingkari kemungkaran. Di dalam amar ma'ruf. Ya, pertama dengan tangan, yang kedua dengan lisan dan yang terakhir dengan hati. Ketika seorang mampu dengan tangan dan dia seorang yang memiliki hak untuk mengingkari dengan tangan, maka didahulukan dengan tangan. Tentunya ini ala khilaf ya. Ada khilaf di kalangan para ulama apakah ini sebagai tertib ya atau tidak. Kalau dianggap itu tertib harus berurutan maka seperti itu. Tsumma bil lisan, kalau tidak mampu dengan tangan maka dengan lisan, tidak mampu dengan lisan maka yang terakhir kemampuan adalah dengan mengingkari dengan hati. Bal jami'al ibadat dakhilatun tahta hadhil qa'idah. Bahkan semua ibadah masuk di dalam kaidah ini. Idza ajaza an ba'dhiha fa'ala ma yaqdiru 'alaihi minha, ya. Apabila tidak mampu mengerjakan semuanya, maka mengerjakan apa yang mampu untuk dikerjakan. Illa fi shaumi wa nahwihi mimma laisa ba'dhuhu 'ibadah. فَإِنَّهُ إِذَا قَدِرَ عَلَى صَوْمِ نِسْفِ النَّهَارِ دُونَ بَاقِهِ لَمْ يُؤْمَرْ بِالْإِمْسَاكِ إِلَى نِسْفِ النَّهَارِ لِأَنَّ الْعِبَادَةَ مَجْمُوعُ الْيَوْمِ لَا بَعْضُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Ya, itu dalam semua ibadah kecuali sedikit saja, contohnya puasa, ya, dan yang sejenisnya. Di mana puasa tidak bisa dipilah-pilah, tidak bisa dibikin separuh-separuh atau seperempat dulu dan seterusnya, ya. Oleh karenanya seorang yang mampu berpuasa setengah hari tidak dianjurkan untuk kemudian puasa setengah hari, ya. Karena puasa itu adalah majmu'ul yaum, yaitu harus satu hari penuh, tidak boleh kurang dari satu hari. Wallahu ta'ala a'lam. Ini akhwani fillah rahimakumullah wa akhwati fillah. Kaidah selanjutnya, ma tarattaba 'alal ma'dzuni fa ghairu madmun. Apa yang telah diizinkan, maka kekurangan yang terjadi padanya itu tidak menjadi tanggungannya. Kullu ma nasha anil ma'zuni fadaka amrun laisa bil madmuni. Semua yang tumbuh atau yang muncul karena sesuatu yang diizinkan, maka perkara tersebut tidak dijamin, perkara tersebut tidak ditanggung, tidak ada tanggungannya. Ya'ni annal insan idza fa'ala ma udina lahu fi fi'lihi imma min jihati syari' aw min jihati sahibil fi'li wa nasha'a 'an dhalika al-ma'dhun asya' tujibu ad-daman law istaqallat kana tilka al-atharu hadaran ghair madmunah. Maksud daripada kaidah ini bahwa seseorang apabila mengerjakan sesuatu yang diizinkan untuk dikerjakan, baik itu dari sisi syariat ataupun dari pemilik dari pekerjaan tersebut, ya, sehingga kemudian mewajibkan jaminan ketika terjadi sesuatu, ya, seorang mengerjakan sesuatu dan ternyata kemudian terjadi kesalahan, terjadi sesuatu yang kurang sehingga harus mengganti misalnya, ya. Lau istaqallat kana tilkal atharu hadaran ghair madmun, maka ya perkara tersebut ya di dalam kaidah ini ghair madmunah, ya, itu tidak dijamin, ya, tidak diganti dan dianggap hadar, ya, sesuatu yang hilang begitu saja. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, maksud daripada kaidah ini, ya, dilanjutkan kembali, wa mafhum hadzal bait annama nasha'a an ghairil ma'dhun fihi fa innahu madmun, bahwa satu amalan yang kemudian terjadi sesuatu yang harus diganti, sesuatu yang harus dijamin, tatkala pekerjaan tersebut, ya, bukan pada perkara yang diizinkan oleh pemiliknya, maka orang tersebut harus mengganti. Fama tawallada 'anil ma'dzun fihi fa huwa tabi'un lil ma'dzun fihi. Ya. Apa yang muncul dari apa yang telah diizinkan, sesuatu yang muncul dari perkara yang telah diizinkan untuk dikerjakan, maka kejadian tersebut tabi' lil ma'dzun fihi, maka itu ikut kepada perkara yang telah diizinkan tersebut. Wa ma tawallada an ghairil ma'dzun fihi fa huwa tabi' lahu, sesuatu yang tidak diizinkan, ya, demikian juga ikut pada sesuatu tersebut, ya. Contohnya misalu an yaqta'a yada ghairihi fa yasri dzalikal qat'u ila itlafi nafsihi aw ba'dhi a'dha'ihi fahal tadmanu tilka sirayatu amla, fahal tadmanu tilka sirayata amla. Contohnya adalah seorang yang memotong tangan sehingga dari potongan tangan tersebut kemudian sampai orang tersebut mati dengan sebab potongan tersebut, atau kemudian menjalar sehingga sebagian anggota tubuh yang lain kemudian juga ikut rusak. Apakah orang yang memotong tersebut yang menanggung atas kerusakan di luar dari yang dipotong tadi? Al-jawab in kana al-qat'u qisasan aw haddan fa inna sarayatahu hadarun. Ya. Kalau potong tangan tersebut itu adalah dalam rangka qisas, dalam rangka had, ya, potong tangan karena mencuri misalnya. Maka sirayatahu hadar, maka ya sesuatu yang lebih dari tadi, artinya menjalar tadi, sesuatu yang menjalar tadi, maka itu bukan tanggungannya. Ya, sesuatu yang menjalar tadi itu hadar. Ya, sirayah itu adalah sesuatu yang lebih dari keharusannya. Ya, dipotong di pergelangan tangan, ternyata kemudian sakit sampai di badan misalnya. Maka itu tidak ditanggung selama itu masuk ke dalam qisas atau had contohnya. Wa in kana al-qat'u jinayatan. Ya, kalau memotong tangan tersebut adalah jinayah, ya, satu kedzaliman, satu sengketa. Ya, ribut misalnya sehingga sampai memotong tangan. Itu jinayah. Dzuminat as-sarayatu tab'an lil jinayah, maka sesuatu yang menjalar tersebut itu ditanggung sebagaimana dia menanggung atas potongan tersebut, di atas jinayah tersebut. Wa kada law arada an yamurra baina yadayhi insan wa huwa yusalli thumma dafa'ahu hatta afdha ila itlafihi aw talafa ba'duhu lam yadman li'annahu ma'zun lahu fis-sari'. Walau dafa'ahu min ghairi idhnin minhu wala min asy-syari' thumma talafa dhaminahu. Contoh yang lain adalah seorang yang ya menghalangi orang yang ingin lewat di depan orang yang sholat. Kemudian dihalangi dan ternyata kemudian sampai ya ternyata mungkin memaksa seorang yang lewat tersebut sehingga sampai kemudian dengan kekuatan untuk menghalangi, dan ini sunahnya demikian dihalangi. Sampai pada itlaf, dianggap sampai kemudian ternyata mungkin yang mau lewat orang yang sudah tua sekali mungkin ya, sekedar ya di tangan dimajukan ternyata enggak paham juga, akhirnya maksa sehingga sampai kemudian agak didorong sedikit ternyata terjatuh kemudian ya kepalanya terbentur misalnya sehingga sampai mati. Ya. Atau sebagian anggota tubuhnya rusak misalnya ternyata dengan sedikit didorong aja jatuh kemudian tangannya patah misalnya. Ya. Maka bagaimana? Apakah dia bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, atas kematian tersebut? Ya. Lam yadman, maka orang yang sholat tersebut tidak menanggung. Ya. Kenapa? Li'annahu ma'dunun lahu minasyari', karena orang tersebut mengerjakan hal itu diizinkan oleh syariat. Ya, diizinkan oleh syariat. Walau dafa'ahu min ghairi idnin minasyari' minhu wala minasyari', ya. Kecuali kalau kemudian perbuatan tersebut tidak diizinkan oleh syariat, tidak ada dalilnya dalam syariat, thumma talafa, kemudian rusak atau binasa, maka dominahu, maka dia menjamin, dia mengganti, dia menanggung kerusakan tersebut. Wa min amsali hadza annahu law wuti'a zaujatuhu fa'aqaraha fa in kana yuta' mithluha lam yadman dhalikal 'aqr li'annahu nasha'a 'anil wata' al-ma'dun fihi wa in kanat la yuta' mithluha dhaminahu. Ya, ini contoh dalam ya hubungan suami istri ya. Seorang yang ya berhubungan dengan istrinya sehingga sampai kemudian dengan hubungan tersebut istrinya kemudian akor ya, mandul. Ya, dengan sebab hubungan tersebut menjadi mandul. Maka dilihat apakah wanita tersebut, istri tersebut, ya, yuto misluha, ya, memang dalam syariat itu sudah, ya, boleh untuk di, ya, terjadi hubungan suami istri. Kalau memang sudah diperbolehkan oleh syariat, maka suami tidak menanggung dari kerusakan tersebut. Artinya tidak bisa dituntut, ya. Li'annahu nasya'anil wata' al-ma'dun fihi, karena memang diizinkan oleh syariat. Wa in kana la yuta' mithluha dhaminahu. Tetapi kalau kemudian istri tersebut mungkin masih kecil, ya masih balita misalnya, masih terlalu kecil, La yuta mitluha, tidak mungkin ya berhubungan dengan istri yang masih kecil. Ya. Dominahu, maka si suami tersebut menjamin, ya, menanggung dari kerusakan tersebut. Ya. Wa min dalika law wada'a hajaran fi at-tariq aw hufira hafara bi'ran fihi thumma talafa bihi insanun aw hayawan fa in kana al-hafru wa nahwuhu ma'zun lahu fihi bi an kana linafil muslimin lam yatman ma talifa bihi wa in kana muta'addiyan fihi dhaminahu. Ya, seorang yang meletakkan batu di jalan atau menggali, ya, sumur di tengah jalan, kemudian dengan sebab tersebut ada orang yang, ya, jatuh misalnya, atau ada hewan yang terjatuh sehingga kemudian terjadi kerusakan, maka dilihat apakah perbuatan orang tersebut ketika meletakkan batu tersebut, ketika membuat lubang tersebut, itu memang diizinkan karena untuk manfaat kaum muslimin, memang itu adalah proyeknya pemerintah misalnya. Lam yadman, maka orang tersebut tidak menjamin, tidak mengganti. Wa in kana muta'addiyan fihi dhamin, kecuali kalau orang tersebut memang, ya, tidak diizinkan, memang mengganggu, ya. Maka orang tersebut menjamin atau menanggung kerusakan tersebut. Wa mimma yusbihu hadhihi al-qa'idah annal athara nasi'a 'anil tha'ati musabun 'alaiha wa la siyama in kanat makruhatan li nafsi kan nasabi wa ta'abi wa raihati as-sawm al-kariha lin nufus wa annal athar an-nasi'ah 'anil ma'siyah tab'un lil ma'siyah. Ya, sesuatu, artinya ini dihubungkan dengan kaidah yang kita bahas, ya, bahwa akibat dari sebuah ketaatan, ya, pengaruh dari sebuah ketaatan itu juga akan mendapatkan pahala, karena hukum asal dari ketaatan tersebut mendapatkan pahala. Ya, seperti kalau kemudian pengaruh dari amalan tersebut adalah makruhah linnafs, ya, memang dibenci oleh kebanyakan manusia. Seperti nasab, ya, kecapean misalnya, taab, ya, badan yang kelelahan misalnya, dengan taat kepada Allah, ya, maka nasab dan taab tersebut itu mendapatkan pahala karena itu di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga raihatu as-saum, ya, bau mulut ketika berpuasa, maka bau mulut tadi yang seharusnya itu dibenci oleh manusia, ternyata itu justru mendapatkan pahala karena itu dibarengkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebaliknya, satu maksiat yang mengakibatkan beberapa hal di luar dari maksiat tersebut, maka semuanya pun menjadi bagian daripada maksiat, mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma yadkhulu fi hadha anna man ghasaba wa kana ghasbuhu lillah fa sadara an dhalika al-ghasab aqwalun wa af'alun la tajuz muta'awilan fi dhalika mustahidan fa innahu bukan ghasab, ghadiba, ya, fa innahu ma'fuwan anhu kama qala Umar li Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni Hatib ibn Abi Balta'ah innahu munafiq. Ya, termasuk dalam pembahasan ini, ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, anna man ghadiba wa kana ghadabuhu lillah, seorang yang marah, ya, dan marah tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sunnah seorang adalah menahan amarah, menahan diri dari amarah. Tetapi bukan berarti tidak marah, karena seorang pasti akan marah. Siapapun tabiat seorang untuk marah. Tetapi orang yang marah sunnahnya, adabnya adalah menahan diri, tidak sampai kemudian berkata yang salah, berbuat yang salah. Ya, Nabi mengatakan laisa syadid bisur'ah walakin syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Ya, orang yang kuat bukanlah orang yang bisa bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan diri tatkala sedang marah. Saudara andalika al-ghadab aqwalun wa af'alun la tajuz. Ya, orang yang tadi niatannya adalah marah karena Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata kemudian berbarengan dengan marah tersebut terlepas darinya, ya perkataan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Muta'awwilan fidalika mustahidan, ya. Kenapa sampai kemudian terjadi perkataan dan perbuatan yang terlarang tadi? Muta'awwilan, ya, mungkin karena ta'wil, enggak merasa bahwa itu dilarang. Amustahidan, ya, istihad dia merasa itu adalah perkara yang diperbolehkan. Ya. Fa innahu ma'fuun anhu, maka orang tersebut dimaafkan. Tidak berdosa. Ya, tapi dengan syarat muta'awwilan mustahidan, ya, memang itulah ta'wil dari dia yang salah dan istihad yang salah, ya. Bukan sudah tahu itu adalah kata-kata yang kotor kemudian dikeluarkan, ya, ini dosa. Ya. Tahu itu perbuatan yang salah kemudian dikerjakan, ya, ini dosa. Tapi di sini adalah muta'awwilan mustahidan. Ya, sebagaimana perkataan Umar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perkara Hatib bin Abi Balta'ah ketika mengatakan innahu munafiq. Wa i'tiraduhu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qissati al-Hudaybiyah wa nahwiha bi khilaf ma qasduhu mutaba'atu hawa wal hamiyah li nafsihi fa innahu yu'aqabu 'ala ma sadara anhu min al-aqwali wal af'al. Jadi kalau itu bersifat ta'wil, bersifat istihad, sehingga kemudian dari ketaatan tersebut ternyata kemudian ada ucapan yang salah, ada perbuatan yang salah, maka itu dimaafkan. Ya. Berbeda dengan kalau itu memang diniatkan untuk berkata yang jelek, ya, kemudian berbuat yang jelek, maka orang tersebut, ya, berdosa atas ucapan dan perbuatannya. Taib ini ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, ini kaidah, ya. Ma tarattaba 'alal ma'dzun fa ghairu madmun. Kaidah selanjutnya adalah al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Bahwa hukum itu bersama dengan illahnya ketika illah tersebut ada maupun tidak ada. Wa kullu hukmin da'irin ma'a illatihi wa hiya allati qad awjabat li syir'atih. Dan setiap hukum yang terkait dengan satu illah, dengan satu sebab, satu hukum yang terkait dengan satu illah, satu sebab, wahyallati qad aujabat li syir'atih, satu illah yang mana itu menjadikan syariat mewajibkannya. Maksudnya adalah ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, ya, kita baca syarahnya, yakni annal hukma yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman, bahwa satu hukum itu masih tetap hukum tersebut jika ilahnya ada, dan kemudian tidak ada hukum tersebut jika ilahnya sudah tidak ada. Idza wujidat illatu wujidal hukmu, apabila sebab ataupun ilah tersebut ada maka hukumnya ada. Wa in intafat al-illatu intafa al-hukmu, apabila sebabnya tidak ada maka hukumnya pun tidak ada. Wal illah hiya allati syara'a al-hukmu li ajliha aw syuri'a al-hukmu li ajliha, dan dengan illah itulah kemudian disyariatkan satu hukum karenanya. Ya, ini terkait dengan kaidah illah dari sebuah amalan. Ya, sebab dari sebuah amalan. Seorang boleh menjamak sholatnya karena masyakoh, ya, karena suatu yang memberatkan, entah karena sakit, entah karena, ya, safar, entah karena hujan, sehingga itu menjadi masyakoh, maka dibolehkan jamak. Ketika tidak ada masyakoh, maka tidak boleh jamak. Ya. Kemudian qasar, ya, salat qasar. Demikian juga ketika ilahnya ada yaitu safar, maka boleh mengqasar. Ketika tidak ada safar maka tidak boleh qasar dan seterusnya. Ya. Ini makna daripada bahwa sebuah hukum itu berputar, ya, ada sesuai dengan ilahnya. Kalau ada ilahnya berarti ada hukumnya, kalau tidak ada ilahnya berarti tidak ada hukumnya. Selanjutnya di halaman 171, wa yadkhulu tahta hadhihi alqa'idah masailu katsiratun minha anna almasaqata 'alliqa 'alayha ahkamun katsirah min at-takhfifat bis-salat waz-zakat was-sawm wal-hajj wal-umrah wa nahwiha min al-ahkam idza wujidat al-masyaqqatu hasalat at-takhfifatu al-murattabatu 'alayha wa in 'adimat al-masyaqqatu 'adimat hadhihi al-ahkamu. Bahwa masyaqqah itu ya menjadi sebab adanya hukum-hukum yang banyak. Ya, takhfifat, ya, diringankannya salat, zakat, puasa, haji, umroh dan yang lainnya di antara hukum-hukum yang ada, maka itu semua akan diberikan keringanan selama ada masyaqqah, selama ada illah tersebut, yaitu masyaqqah. Hasalat takhfifat al-murattaba 'alaiha, maka mendapatkan keringanan dikarenakan adanya illah tersebut. Adanya dalam perkara ini adalah masyaqqah ilahnya. Dan ketika masyaqqah tersebut tidak ada, adimat hadil ahkam, ketika ilah tersebut yaitu masyaqqah itu tidak ada, tidak ada rasa berat. Ya, tidak ada rasa berat atau keberatan, maka hukum dari perkara keringanan tersebut tidak ada. Wa tafsilu al-masyaqqati ma'rufun fi kutubil fiqhi. Dan ini dijelaskan terkait dengan masyaqqah itu ada di kitab-kitab fikih. Min dzalika at-taklif wa huwa al-bulug wal aql. Contohnya adalah al-mukallaf. Siapa orang yang mukallaf? Orang yang terbebani dengan syariat itu siapa? Adalah al-bulug wal aql. Orang yang sudah balig dan sudah berakal. Ketika belum balig maka belum mukallaf. Ya, ketika tidak berakal maka tidak mukallaf. Ulliqa alaihi umurun katsirah minal wujuh fil ibadat. Ya, banyak sekali dari kewajiban ibadah, kewajiban-kewajiban ibadah itu digantungkan kepada al-aql wal buluq. Disyaratkan untuk ya al-aql wal buluq. Wa sihhatul 'uqud fil muamalah, demikian juga sahnya akad, ya, transaksi dalam jual beli, dalam muamalat. Itu juga disyaratkan ya al-bulug wal akal. Wa wujub al-qawat ya fil jinayat. Demikian adanya kesengajaan di dalam jinayah. Ya, dalam perkara jinayah. Wa wujub al-hudud wal 'uqubat kulliha mu'allaqah bitaklif. Ya, semua ini terkaitkan dengan taklif, dengan beban atau mukallaf. Tathbutu biwujudihi wa tantafi biadamihi. Ya. Hukum-hukum tersebut ada dengan adanya illah tersebut, dan hukum-hukum tersebut tidak ada ketika tidak ada sebab-sebab tersebut, tidak ada illah tersebut. Wa kadzalika tamyiz wal aql wal islam. Ya, demikian juga tamyiz. Seorang anak yang sudah mumayyiz. Ya, mumayyiz itu bisa membedakan. Ya, mampu memahami pembicaraan dengan baik dan mampu menjawabnya dengan baik, itu mumayyiz. Ya, itu standar atau ukuran seorang anak dikatakan mumayyiz, mampu memahami pembicaraan dengan baik dan mampu menjawab dengan baik. Itu mumayyiz. Sehingga umurnya berbeda-beda, mungkin ya 5 tahun sudah mumayyiz, mungkin 7 tahun sudah mumayyiz, mungkin ada yang terlambat, ya. Yang jelas kaidahnya mumayyiz adalah sudah mampu memahami dengan baik dan menjawab dengan benar, dengan baik juga. Wal akal wal islam, demikian juga akal dan juga islam. Syartun li sihhati jami'il ibadat. Ini merupakan syarat sahnya semua ibadah. La tasihhu illa biha. Ya, tidak sah ibadah tersebut kecuali dengan adanya ya sebab-sebab tersebut. Bal jami'u syurutil ahkam dakhilatun tahta hadzal asli. Bahkan semua syarat-syarat di dalam hukum itu semuanya masuk ke dalam kaidah yang sedang kita bahas ini. Ikhwani wa akhwati fillah, kita lanjutkan. Al-aslu fi syurut al-luzum wassihah. Hukum asal daripada syarat itu adalah wajib dan sahih. Wa kullu syartin lazimin lil 'aqidi fil bai'i wan nikahi wal maqasidi illa syurutan halalat. muharraman au aksahu fabatilatun fa'lama. Dan semua syarat yang wajib dipenuhi atas seorang yang bertransaksi dalam bai an-nikah wal maqasid, kecuali syurutan halalat muharraman, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram, atau syarat yang mengharamkan yang halal. Fabatilatun fa'lama, maka itu semua adalah syarat yang batil, ya, ketahuilah. Wa hadha aslun kabir wa qa'idah kulliyah fi syuruti as-sahihah wa syurut al-batilah. Ini adalah kaidah yang agung, satu kaidah yang kulliyah yang mencakup semua perkara, baik itu adalah syarat yang sahih maupun syarat yang tidak, syarat yang tidak sahih. Wa dzalika anna syurut fi jami'il uqud naw'an sahihah wa batilah, karena yang namanya syarat di dalam semua transaksi, dalam semua akad, itu ada dua macam, ada syarat yang sah dan ada syarat yang batil. Ya, ada syarat yang sah dan ada syarat yang tidak sah. Fa amma sahihah, apa itu syarat-syarat yang sah? Fahiya kullu syartin ishtaratahu al-muta'akidan lahuma aw li ahadihima fihi maslahatun wa laysa fihi mahdzurun minasyari. Syarat-syarat yang sahih adalah semua syarat yang disyaratkan kedua belah pihak yang bertransaksi, atau salah satunya, di mana di dalam syarat tersebut terdapat maslahat. Di dalam syarat tersebut terdapat maslahat dan tidak ada larangan dalam syariat. Artinya tidak melewati, melampaui batas syariat. Maka syarat tersebut syarat yang sah. Ya. Wa yadkhulu fi hadha jami'u syuruti fil bai'. Syurut fil ijarah wal ju'ala, syurut fil ruhun والضمانات والشروط في النكاح وغيرها من الشروط على اختلاف أنواعها فإنها شروط لازمة للمتعاقدين إذا لم يفي أحدهما بما عليه منها كان للآخر الفسخ. Ya, masuk ke dalam kaidah ini, ya, kaidah syarat yang sahihah dan syarat yang batilah. Pada syarat yang sahihah, yaitu semua syarat yang disyaratkan oleh kedua belah pihak atau salah satunya yang tidak bertentangan dengan syariat, ini masuk ke dalamnya semua syarat dalam jual beli, ya, semua syarat dalam ijarah, dalam ju'ala, syarat dalam rohen, dalam dhaman, dalam nikah, ya, dan segala macam akad. Fa'innaha syurut lazimah lil muta'akidin, maka syarat-syarat tersebut itu lazimah, artinya wajib untuk dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Idza lam yafi ahaduhuma bima 'alaihi minha, jika salah satu dari kedua belah pihak tersebut tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, ya, kana lil akhari al-fashu, maka pihak yang lain boleh untuk membatalkan transaksi tersebut. Al-fasakh itu membatalkan transaksi. Maka diperbolehkan untuk membatalkan transaksi. Kenapa? Ya, karena pihak satunya tidak menepati syarat yang telah disepakati. Wa syartu imma lafzi wa imma urfi wa imma syar'i. Ya. Syarat itu ada sifatnya lafaz, ada urf, ya, kebiasaan, ada syarat yang itu syar'i. Amma asyurutul batilah, yang kedua, syarat yang batil, hiya allati tadammanat imma tahlili haramin aw tahrimi halalin, yaitu syarat yang terkandung di dalamnya menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Wa yadkhulu fiha jami'u syurut al-batilah fil bay', masuk ke dalam syurutul batilah adalah semua syarat yang rusak ya, dalam jual beli, wal ijarah war rahn wal waqf wan nikah, fa innaha mustamilatun ala tahrimil halal au tahlili al haram. Karena di dalam syarat tersebut tercakup di dalamnya mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Wa man ta'ammalaha wajadaha kadzalika. Maka barang siapa yang perhatikan ya perkara ini, dia akan mendapatkan waqi' di dalam transaksi-transaksi tersebut, keadaannya demikian. Kita lanjutkan ikhwani wa akhwati fillah pada kaidah selanjutnya. Isti'malu al-qur'ah. Ya, penggunaan undian. Ya, qur'ah itu undian. Tustamalu al-qur'atu indal mubhami minal hukuki awlada at-tazahumi. Undian digunakan ketika pada perkara yang mubham, perkara yang samar. Minal hukuk, dari perkara hak-hak. Awlada at-tazahum, atau ketika sedang ya tazahum, sedang bertabrakan, atau sedang banyak orang di dalamnya yang berkepentingan. Ya'ni annal qur'ata tusta'malu idza jahila al-mustahiqqu lihaqqin minal haqqah wala maziyata li ahadihima 'alal akhar aw hasala tazahum fi amrin minal umur wala murajjiha li ahadihima. Bahwa undian termasuk cara yang syar'i bisa digunakan pada perkara yang juhila al-mustahiqqu lihaqqin minal haqqah, ya, ketika tidak diketahui siapa yang lebih berhak dari orang-orang yang berhak tersebut. Wala maziyata li ahadihima 'alal akhar, tidak ada kelebihan salah satu dari yang lainnya, semua sama-sama kuat. Aw hasala tazahum, atau terjadinya tabrakan, benturan. Fi amrin minal umur, dalam perkara-perkara yang ada. Wala murajjiha li ahadihima, dan tidak ada yang menguatkan salah satunya, benturan yang sama-sama kuatnya. Maka jalan keluarnya di dalam Islam adalah dengan cara diundi, qur'ah. Wa tahta hadhihi al-qa'idah masail katsirah minha idza tasaha itsnani fil adhan aw liqamah aw limamah fi shalah aw salatil janazah wa laysa ahaduhuma awla min al-akhar fa innahu yuqra' bainahuma. Ketika sedang terjadi rebutan antara dua orang, ya, pengen adzan, iqamah, menjadi imam dalam sholat atau dalam sholat jenazah, ya, salah satu tidak lebih berhak dari yang lainnya, sama-sama berhak, dua-duanya persis, tidak ada bedanya, ya, maka fa innahu yuqra bainahuma, maka dilakukan qur'ah pada kejadian seperti ini. Kadzalika idza tanaza'a itsnani luqatatan aw laqitatan aw makanan wa nahwihi wala murajjiha li ahadihima 'alal akhar fa innaha tusta'malu al-qur'ah. Ya, demikian juga ketika dua orang sedang berselisih dalam perkara luqatah, dalam perkara barang yang terjatuh atau terkait dengan tempat yang diperselisihkan, dan tidak ada yang lebih kuat dari salah satunya, la murajjih, tidak ada yang menguatkan salah satunya, fa innaha tusta'malul qur'ah, maka yang seperti ini digunakan qur'ah, dipakai undian. Wa kadzalika idza talaqa min nisa'ihi wahidatan mubhamatan aw muayyanatan tsumma nasiyaha aw a'taqa min 'abidihi mubhaman fa innaha takhruju al-mutallaqatu wal mu'taku bil qur'ati ila ghairiha minal masail. Contoh yang lain, seorang yang mentalak istri-istrinya, ya, mentalak di antara istri-istrinya salah satu dari mereka, tetapi dengan talak yang mubham, dengan talak yang samar, tidak ketahuan siapa yang ditalak, tetapi lafaz talaknya jelas. Au muayyana, talaknya ditentukan si fulana, tsumma nasiha, tapi setelahnya lupa. Benar-benar tidak ingat. Ya. Lupa siapa yang ditalak. Atau memerdekakan budak secara mubham. Ya, tidak ketahuan budak yang mana yang dimerdekakan. Maka harus diambil salah satu dari istrinya yang ditalak dan salah satu dari budaknya untuk dimerdekakan. Bil qur'ati, yaitu dengan cara diundi. Ila ghairiha minal masail, dan semua permasalahan yang keadaannya seperti ini, maka ya syariat Islam memberikan jalan keluar pada kaidah qur'ah, yaitu undian. At-tadakhulu fil a'mal. Ya, at-tadakhul fi al-a'mal. Idza tasawa al-amalani istama'a wa fu'ila ahaduhuma fastama'a. Apabila dua amalan terkumpul, maka dikerjakan salah satunya. Dua amalan yang terkumpul, maka dikerjakan salah satunya dan mendapatkan dua amalan tersebut. Idza istama'a amalani min jinsin wahidin wa kana af'aluhuma muttafiqah wa tufiya bi ahadihima wa dakhala fihi al-akharu. Ya, jika terkumpul dua amalan yang jenisnya sama dan amalannya itu sama, maka dicukupkan untuk mengerjakan salah satunya, sedangkan satunya yang lain itu masuk ke dalam, ya, sudah include ya ke dalam amalan yang satunya tersebut. Wa dzalika fi masail katsira minha, ya, di antara masalah tersebut contohnya adalah idza dakhala al-masjida wa shalla ar-ratibata wa tahiyatal masjid rak'atain nawabihima jami'a as-sunnatain ajza'a anhuma. Seorang yang masuk masjid ingin salat tahiyatul masjid, demikian juga ingin salat ratibah, ya, rawatib qabliyah, sebelum salat fardu misalnya. Maka dia salat dua rakaat dengan niatan menjamak dua sunnah tadi dengan dua rakaat, dengan niatan dua-duanya tahiyatul masjid dan juga, ya, ratibah, rawatib dari salat fardu. Ajza'a dzalika, maka itu sah. Ya. Wa kadzalika sunnatul wudhu idza nawa biha ratibah. Demikian juga seorang yang pengin, ya, sunnah wudhu, ya, syukril wudhu, ya, pengin syukur dengan wudhu, salat sunnah dua rakaat dibarengkan dengan salat tahiyatul masjid, maka diperbolehkan. Wa kadzalika al-mu'tamir idza tawafa tawafal umrah ajza'ahu an tawafil qudum. Seorang yang umrah datang dengan satu tawaf, tetapi itu memiliki dua makna tawaf, dengan niatan dua tawaf, yaitu tawaf umrah dan juga tawaf qudum. Wal qarin yakfihi li hajjihi wa umratihi tawafun wahid wa sa'yun wahid. Demikian juga orang yang hajinya haji qiran, ya, haji dan umrahnya adalah qiran, maka cukup baginya satu tawaf dan satu sa'i, ya, untuk keduanya, untuk haji dan umrahnya. Ya. Ini masuk ke dalam kaidah at-tadakhul fil a'mal, yaitu dimasukkannya ke dalam atau saling masuknya beberapa amalan dalam satu amalan. Al-mashghul la yushaghal. Al-mashghul la yushaghal atau la yushaghal. Ya, kalau secara letterlocknya, ya, orang yang sibuk tidak disibukkan, gitu ya. Orang yang sudah sibuk jangan disibukkan. Maknanya dari kaidah ini, ikhwan, kullu mashghulin fala yushaghalu. Misaluhu almarhunu wal musabbalu. Semua yang dalam proses, ya, yang mashghul artinya dalam proses. Fala yushaghalu, maka jangan diproses. Semua yang sedang dalam proses, maka jangan diproses. Contohnya barang yang sedang digadai, barang yang sudah diwakafkan, maka jangan diotak-atik. Ya, jangan diotak-atik. Hada makna qawli al-fuqaha al-mashghul la yushghal. Dzalika anna syai' idza istaghala bi syai'in lam yushghal bi ghairihi hatta yafragha min hadzal masghul bihi. Sesuatu ketika sudah ya diproses, maka jangan diproses dengan yang lainnya sampai kemudian selesai dari proses tersebut. Wa dzalika karrahni, contohnya digadaikan. La yuba, maka rohan tidak boleh dijual. Sampai kemudian selesai dari rohan, sudah dikobet baru kemudian dijual. Wala yuhab, tidak boleh dihibahkan. Wala yurhan hatta yanfaq ar-rahnu, tidak boleh digadaikan kembali padahal itu sudah menjadi gadaian. Au ya'dan al-murtahin, kecuali ya orang yang memegang gadaian tersebut mengizinkan untuk kemudian dilakukan sesuatu yang lain, maka itu dengan syarat diizinkan oleh orang yang punya hak. Kadzalika al-mauquf la yuba, sesuatu yang sudah diwakafkan tidak boleh dijual. Wala yuhab, tidak boleh dihibahkan. Wala yurhan, tidak boleh digadaikan. Listighalihi bil waqaf, karena dia sibuk dengan wakaf. Ya, karena sedang dalam proses atau masih dalam ya status wakaf. Wa kadzalika al ajir al khas, demikian juga seorang yang pekerja yang khusus. Wahwa man kuddira naf'uhu bizaman kayaumin sa'atin wa nahwihi li'amalin la yushghalu fi hadhihi al-muddah li ghairi man istajarahu. Ya, demikian juga seorang pekerja yang khusus yang sudah ada kesepakatan untuk waktu tertentu, ya, pada hari tertentu, pada waktu tertentu untuk mengerjakan satu amalan, maka tidak boleh diproses atau disibukkan kepada ya perkara yang lain. Li ghairi man istajarahu, ya, untuk orang lain selain yang menyewa atau bersepakat dengan pekerjaannya tadi. Li'anna zamanahu mustahikun lil muajir, karena waktu dia itu milik orang yang menyewanya. Waktu dia milik siapa? Orang yang menyewanya. Masghulun bihi, dia diproses dalam keadaan itu. Ya, sudah disibukkan dengan urusannya itu. Wadarul muajjaratu la tuajjar hatta tafragha al-muddah. Rumah yang disewakan maka tidak boleh disewakan lagi sampai selesai ya sewaan yang pertamanya. Bal kullu mashghulin bihaqqin la yushghalu bighairihi hatta yafragha al-haqqu anhu, wallahu alam. Demikianlah semua yang masih dalam proses ya, masih dalam satu akad, maka tidak boleh diakad dengan akad yang lain sampai selesai dari akad yang sebelumnya. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyakum, ya, masih dua kaidah lagi ikhwani. Man adda an ghairihi haqqan falahu arruju'u innawa. Ya, barang siapa yang mengerjakan untuk orang lain sebuah hak, maka diperbolehkan untuk kembali apabila diniatkan. Wa man yu'addi an akhihi wajiban lahu arruju'u innawa yutaliba. Ya, barang siapa yang memiliki kewajiban hutang dari saudaranya, maka boleh untuk rujuk ya, untuk mengembalikan apabila diminta. Makna dari kaidah ini ikhwani wa akhwati fillah, anna kullu man adda an ghairihi dainan wajiban alaihi wa nawar rujuk alaihi fa'innahu yarji' alaihi wa yalzamul al-mu'adda anhu ma addahu anhu. Ya, makna daripada kaidah ini bahwa semua orang yang melaksanakan satu hutang yang wajib untuk dibayar dan ternyata niatkan, dia berniat untuk kembali, nawa arruju' alaihi, ya, maka diperbolehkan untuk kembali dan wajib atas orang yang dihutangi tersebut untuk mengembalikannya, ya. Wa yadkhulu tahta hadha jami' duyunil adamiyyin minal qardi wassalam wa asmani sila wan nafaqat alwajibah lizaujat wal mamalik wal aqarib wal bahaim. Ya, masuk ke dalam kaidah ini ya semua bentuk hutang, ya qard itu peminjaman, salam itu pesan, pemesanan, wa asmanu sila' ya harga-harga dari silah, dari barang, nafaqat alwajib li zaujat, nafkah yang wajib atas istri, wal mamalik wal aqarib wal bahaim, ya nafkah kepada semuanya, kepada budak, kepada orang dekat, dan juga kepada hewan. Wa yadkhulu fi hadha qada'u adh-dhamin, yadkhulu fi hadha qada'u adh-dhamin wal kafil ma 'ala al-madmun anhu wal maqful lahu walau lam ya'dhan fi adh-dhaman wala fil kafala wala al-ada' wa hadha kulluhu idha nawa ar-ruju' fa in lam yanwi ar-ruju' fa ajruhu 'ala Allahi wa la yarji' 'ala man adda anhu. Ya. Dan ini semuanya disyaratkan jika orang tersebut ya meniatkan untuk kembali, ya, untuk menarik kembali. Akan tapi kalau kemudian tidak menarik kembali perkara-perkara tersebut, ya, maka ajruhu 'ala Allah, ya, maka pahalanya kembali, artinya pahalanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha aidan kulluhu fid duyun allati la tahtaju ila niyyah. Demikian juga pada ya hutang-hutang yang tidak diwajibkan atasnya untuk niat. Ya, pada hutang yang tidak diharuskan untuk niat. Fa amma ma yahtaju ila niyyatin ka az-zakawat wal kafarat wa nahwiha fala yu'addi an ghairihi illa bi'iznihi. Ya, adapun satu amalan yang membutuhkan niat seperti zakat misalnya, mengeluarkan zakat, ya, kemudian kafarah, ya, membayar kafarah, maka seorang tidak boleh membayarkan untuk orang lain kecuali dengan izin dari orang yang dibayari tersebut. Li'annahu hadzal ada' la yabri'u aw la yubarri'u man uddiya anhu lihtiyajihi li niyyatihi. Karena pada perkara yang membutuhkan niat, ya, itu mengharuskan ketika mengerjakan perkara tersebut mengharuskannya untuk adanya niat. Ya, diwajibkan untuk adanya niat seperti membayar zakat, membayar kafarah, maka itu wajib adanya niat, sehingga seorang yang membayarkan maka harus dengan izin dari orang yang dibayarkan. Berbeda dengan perkara yang sebelumnya dalam berbagai muamalah tadi, ya, seseorang boleh untuk membayarkan untuk saudaranya, ya, walaupun orang yang dibayarkan tidak tahu, ya, berbeda dengan yang itu terkait dengan niat. Kemudian yang terakhir, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an, al-wazi' at-tab'i kal-wazi' asyari, bahwa dorongan tabiat itu seperti dorongan syariat. Dorongan tabiat seperti dorongan, ya, syariat. Wal-wazi' at-tab'i anil isyani kal-wazi' asyari bila nukarani. Dorongan tabiat atas satu maksiat sama dengan dorongan syariat, ya, tanpa adanya ingkar. Al-wazi' anis syai' huwa al-mujib litarkihi. Ya, dorongan terhadap sesuatu itu yang mengharuskan seseorang untuk meninggalkannya. Wa ma'na hadha annallaha harrama 'ala 'ibadihi muharramat siyanatan lahum. Makna dari kaidah ini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada hamba-hambanya perkara-perkara yang haram dalam rangka untuk menjaga mereka semuanya, untuk melindungi mereka semuanya, untuk maslahat mereka semuanya. Wa nasaba lahum ala tarkiha wazi'a tabi'iyya. Dan Allah Subhanahu wa taala menegakkan pada perkara-perkara larangan tersebut dorongan-dorongan tabiat sehingga orang mampu meninggalkan larangan-larangan tersebut. Maka ada pada jiwa seseorang itu dorongan-dorongan tabiat. Wa wazi'at syar'iyyah, demikian juga ada dorongan-dorongan syar'i sehingga mampu meninggalkan larangan-larangan tersebut. Falladhi tamilu ilaihi an-nufus wa tashtahihi ja'ala lahu 'uqubat munasibah litilka al-jinayah. Pada perkara yang haram yang mana jiwa cenderung untuk melakukannya, tashtahi, ya jiwa ada syahwat untuk melakukannya, maka syariat menjadikannya hukuman, ya 'uqubat munasibah, hukuman-hukuman yang sesuai dengan maksiat-maksiat tersebut, khiffatan wa thiqalan wa mahallan, ya sesuai dengan ringan dan beratnya serta ya keadaan dan tempatnya. Wa ammal muharramat allati tanfiru minhan nufus, sedangkan perkara-perkara yang haram yang secara tabiat, secara dorongan tabiat, itu pasti jiwa akan lari dari perkara-perkara tersebut. Falam yurattib 'alaiha haddan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan hukuman. Iktifaan biwazi' at-tab'i, Allah mencukupkan diri dengan dorongan dari tabiat. Ya, tabiat manusia tidak akan mau melakukan hal itu karena memang itu perkara yang kotor, perkara yang ya merendahkan orang lain, mendzalimi orang lain dan seterusnya. Ya. Wa nafaratuhu anha wa nufratuhu anha, demikian juga jiwa akan lari dari perkara maksiat yang seperti itu. Wa dzalika, contohnya adalah ka'akli an-najasa, seperti memakan makanan-makanan yang najis. Wasumum, ya memakan ya apa ikhwanana, racun. Wasyurbuha, ya minum racun. Maka ini jiwa secara tabiat akan lari, akan pergi, akan menjauh sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan hukumannya. Berbeda dengan ya zina misalnya. Allah tentukan, kenapa? Karena secara tabiat manusia syahwat dengan perkara tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala ya menentukan batasannya, menentukan hukumannya. Fa innahu lam yuratab 'alaiha 'uqubatan, ya iktifaan bi nufratin nufus anha, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan hukuman tertentu dan mencukupkan diri dengan larinya jiwa dari perkara-perkara yang jelek tersebut. Bal yu'azzaru 'alaiha kasairil ma'asi, akan tapi dalam hukum Islam itu cukup dengan ditakzir, dengan diberi hukuman yang ditentukan oleh waliul amr, oleh pemimpin kaum muslimin. Allati lam yuratab 'alaiha 'uqubatan, di mana pada perkara-perkara tersebut tidak ditentukan hukumannya oleh syariat. Tayyib, selesai sudah ikhwanana al-khatimah. Walhamdulillahi ala tamam fil bad'i wal khitami wad dawam. Ya, segala puji bagi Allah atas sempurnanya di awal dan di akhir dan juga terus-menerus demikian. Tsumma shalatu ma salamin syai'in 'ala nabi wa sahbihi wa tabi'i. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan seluruh para tabi'in. Demikian ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, ya kajian kita dari kitab Syarah Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, ya. Tentunya pertemuan yang kita ikuti selama 3 hari, ya. Satu perjalanan kita untuk sampai kepada ilmu qawaid fiqhiyah, ya. Tidak mungkin semuanya bisa dipahami dengan baik, sebagian mungkin terlewatkan, sebagian mungkin ya masih banyak hal yang mungkin harus kita ya diskusikan dan seterusnya. Tapi itu adalah motivasi buat antum semuanya untuk semakin semangat belajar, terlebih ya antum sudah tahu beberapa hal terkait dengan qawaid fiqhiyah sehingga tahu persis bagaimana kebutuhan kita semuanya terhadap qawaid al-fiqhiyah dan terus kita dalami. Sebagaimana dalam mukaddimah kita sudah mengetahui bahwa dari qawaid tersebut ya pemahaman seseorang terhadap qawaid fiqhiyah itulah ya derajat seseorang dalam pemahaman terhadap fikih, ya, derajat seorang alim dalam memberikan fatwa itu tergantung daripada pemahamannya terhadap qawaid al-fiqhiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah pada kita semuanya. Senantiasa kita di atas ilmu, mengamalkannya dan kemudian mendakwahkannya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.